Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وأتباع التابعين ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من الضلالة ومن النار. قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله. Sebagaimana yang telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan memasuki pembahasan terkait dengan permasalahan sholat setelah kita menyelesaikan sebelumnya permasalahan-permasalahan yang terkait dengan najis dan cara membersihkannya. As-salat atau ibadah salat merupakan ibadah yang sangat agung, ibadah yang sangat mulia, sampai-sampai Allah Azza wa Jalla menjadikan sholat lima waktu ini sebagai rukun yang kedua setelah seseorang mengikrarkan dua kalimat syahadat. Sehingga yang paling penting di dalam syariat di dalam agama Islam adalah dua kalimat syahadat, mentauhidkan Allah di dalam ibadah dan mentauhidkan Rasulullah di dalam mutaba'ah. Kemudian setelah itu yang terpenting adalah mengerjakan sholat lima waktu. Oleh karena itu, mempelajari ibadah sholat, tata caranya yang benar, mengetahui syarat-syarat dan rukun-rukunnya, mengetahui apa saja yang bisa merusak sholat dan mengurangi nilai pahala sholat yang kita kerjakan, merupakan perkara yang wajib. Merupakan perkara yang wajib untuk dipelajari. Mengingat hadis Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam yang beliau sabdakan, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Di sini ada beberapa pembahasan yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah perintah untuk mengerjakan sholat. Kemudian yang berikutnya adalah disyaratkan ibadah sholat yang dikerjakan tersebut adalah ibadah sholat yang sesuai diajarkan dan dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana kalian melihat aku sholat, kata Rasulullah. Sehingga di dalam mengerjakan sholat secara umum dan secara khusus adalah sholat lima waktu, maka kaum muslimin berkewajiban Di dalam mengerjakan sholat tersebut diharuskan sesuai dengan ajaran yang dipraktekkan, yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana para sahabat melihat Rasulullah, adapun kita sebagaimana yang dicontohkan dan disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad Alaihi Wasallam. Sehingga Rasulullah memerintahkan agar sholat tersebut betul-betul sesuai di dalam mengerjakannya, sesuai dengan apa yang telah dipraktekkan oleh Nabi. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Kalau para sahabat melihat secara langsung gerakan Rasulullah SAW di dalam sholatnya, namun setelah sepeninggal Nabi Muhammad SAW, bagaimana cara kita untuk bisa meniru sesuai dengan sholatnya Rasulullah? Tidak lain caranya adalah dengan cara belajar, membaca hadis, membuka kitab, melihat penjelasan para ulama bagaimana Rasulullah SAW di dalam mengerjakan sholat, cara mengangkat kedua tangannya, cara bersedekah, apa yang dibaca, cara ruku, iktidal, sujudnya seperti apa. Semuanya harus dipelajari dengan belajar, membuka kitab, mendengar penjelasan para ulama di dalam kitab-kitab tersebut. Disebabkan karena Rasulullah memerintahkan untuk sesuai dengan tata cara sholat yang dikerjakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyengaja, beliau menyengaja mengerjakan sholat di atas mimbar. Beliau sebagai imam, jadi beliau bukan sebagai imam, namun beliau menyengaja sholat di atas mimbar untuk memperlihatkan tata cara sholat tersebut kepada para sahabat yang melihat Rasulullah berdiri bersedekah di atas mimbar, rukuk di atas mimbar, kemudian iktidal di atas mimbar, ketika sujud beliau turun mundur, kemudian sujud di atas tanah. Sampai beliau berdiri pada rakaat yang berikutnya, beliau naik lagi ke atas mimbar. Sampai sholat tersebut selesai, setelah sholat Rasulullah mengatakan, innama sholatu hadza litatammu bi wa lita'allamu sholati. Sengaja aku mengerjakan sholat di atas mimbar ini agar kalian menjadi makmum di belakangku. Wa lita'allamu sholati, dan agar kalian mempelajari sholat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga para sahabat pun diperintahkan oleh Nabi untuk mempelajari tata cara sholat. Sehingga di dalam sholat bukan hanya sekedar takbir, sedekah, rukuk, sujud, i'tidal, dan yang lainnya dari gerakan-gerakan sholat. Bukan hanya semata itu. Ketika seseorang tidak mempelajarinya, bisa jadi sholat yang dia kerjakan itu tidak benar. Meskipun dia rukuk, i'tidal, sujud, belum tentu benar apabila seseorang tidak betul-betul di dalam mempelajari sholat. Sebagaimana kisah pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah masuk ke dalam masjid, kemudian duduk-duduk dengan para sahabat. Lalu setelah itu ada salah seorang sahabat Nabi yang bernama Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu an, memasuki masjid kemudian mengerjakan sholat tahiyatul masjid. Sholatnya cepat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, yang dipermisalkan seperti ayam yang mematuk makanannya. Cepat, naik turun, naik turun, naik turun, berdiri salam. Cepat sekali sholatnya. Setelah dia sholat, ketika dia sholat, ini dilihat oleh Nabi. Dilihat oleh Nabi. Si sahabat ini mengerjakan sholat. Setelah sholat, dia mendatangi Nabi yang duduk-duduk dengan para sahabat. Dia memberikan salam, kemudian salamnya dijawab oleh Nabi. Setelah Rasulullah menjawab salat, Rasulullah mengatakan kepada orang tersebut, irji, fasolli ba'innaka lam tusolli. Kembali kamu sholat, kamu tadi belum sholat. Padahal dilihat oleh Nabi dia sholat. Namun dikatakan oleh Nabi, kamu belum sholat. Akhirnya dia pun berdiri dan mengulang lagi sholatnya sama seperti sholat sebelumnya. Cepat. Setelah selesai, datang lagi memberikan salam. Salamnya dijawab oleh Nabi. Rasulullah mengatakan lagi, irji' fasalli ba'innaka lam tusalli. Kembali lagi kamu sana sholat. Kamu tadi belum sholat. Padahal sudah 2 kali. Sampai 3 kali, sahabat ini nyerah. Tidak mampu. Ma'afsinu ghairuhu. Walladhi ba'atha bil'aq ma'afsinu ghairuhu fa'allimni. Demi zat yang mengutusmu dengan membawa kebenaran, wahai Rasul. Saya sudah tidak bisa lagi mengerjakan sholat yang lebih baik dari itu. Yaitu sholat yang paling baik yang dia kerjakan yang seperti itu. Ternyata diingkari oleh Nabi. Meskipun dia ruku sujud sempurna dari gerakan-gerakannya. Namun ketika ada yang dia tidak ketahui kemudian merusak sholatnya, akan merusak. Seperti sahabat tadi. Padahal dilihat oleh Nabi dia sholat. Sampai 3 kali diperintahkan untuk mengulang. Kalau seandainya dia mengulang tetap sholatnya seperti itu meskipun 100 kali. Tidak akan diterima. Berarti apa? Di dalam sholat itu memang butuh untuk mempelajari sholat tersebut. Dikaji terus penjelasan para ulama, membaca hadis, sehingga bukan hanya sekedar kita melihat orang saja, oh seperti ini orang sholat, jadi seperti itu. Ya, harus dipelajari. Seperti apa gerakannya, cara rukuknya, sujudnya, tangannya seperti apa. Semuanya dibahas oleh para ulama dalam ilmu fikih. Semua itu dijelaskan oleh para ulama karena yakni tujuannya adalah untuk mengajarkan kepada kaum muslimin di balik kewajiban mereka untuk mengerjakan sholat sesuai dengan bimbingan Nabi, sehingga mereka pun berusaha menjelaskan sifat sholat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan serinci-rincinya. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka ini merupakan bukti yang menandakan bahwasannya ibadah sholat merupakan ibadah yang mulia. Sehingga dengan dasar itu, maka seseorang harus serius di dalam mempelajari tata cara sholat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, maka langsung saja kita membaca kitab. Di sini beliau hafizahullah taala pengarang kitab mengatakan, menulis saniyan kitabus shalah. Yang kedua adalah kitabus shalah. Kalau yang pertama yang sudah kita lewati dulu sebagiannya, yaitu kitab thaharah, yakni yang membahas seputar bersuci dari hadas besar, hadas kecil, najis dan yang semisalnya, maka di sini beliau akan membahas seputar salat. Wa yastamilu ala 15 baban. Dan di dalam bab ini, di dalam kitab sholat, ini mencakup terdapat 15 bab yang akan dibahas di dalam sholat ini. Yang masing-masing bab itu akan disebutkan nanti beberapa permasalahan. Jadi di dalam kitab sholat ada 15 bab yang akan dibahas. Masing-masing bab, bab yang pertama memiliki beberapa permasalahan, bab yang kedua juga demikian sampai seterusnya. Sehingga di sini beliau akan merinci di dalam ibadah sholat yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-babul awal, bab yang pertama, fi ta'rifi shalah wa fadliha wa wujubi shalawatil khams. Bab yang pertama adalah di dalam penyebutan definisi atau arti sholat, keutamaan sholat, dan kewajiban sholat lima waktu. Akan yang dibahas tiga, yang pertama definisinya, artinya sholat itu apa. Kemudian yang kedua menyebutkan keutamaannya, dan yang ketiga adalah menyebutkan dalil kewajiban sholat lima waktu. Yang pertama, ta'rifuha, definisinya atau arti sholat. As-sholatu lughatan ad-du'a. Sholat secara bahasa, sholat secara bahasa itu artinya doa. Sholat secara bahasa itu artinya doa. Sehingga ketika kita mengerjakan sholat, ketika kita mengerjakan sholat, meskipun di dalam sholat mungkin tidak menyebutkan atau kita tidak berdoa di dalam sholat seandainya, namun kita mengerjakan sholat itu sendiri, ibadah sholatnya itu sendiri adalah doa. Adalah doa. Karena doa dibagi oleh para ulama menjadi dua. Ada yang disebut dengan doa mas'alah, doa dengan bentuk permintaan. Seperti antum seandainya meminta, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban, atau dengan doa-doa yang lain. Ini namanya doa mas'alah, doa permintaan. Ada juga jenis yang kedua adalah doa ul ibadah. Berdoa namun dengan bentuk ibadah, bukan dengan bentuk permintaan. Namun kita berdoa dengan ibadah. Seperti seandainya taklim ini. Taklim ini kita belajar, namun sebenarnya itu adalah doa. Kenapa? Karena ketika antum berangkat dari rumah menuju masjid untuk mengerjakan sholat, yang kemudian setelahnya itu melangsungkan dengan majelis taklim, dari rumah niat antum apa? Mudah-mudahan dapat pahala, mudah-mudahan diridhoi oleh Allah, mudah-mudahan dimasukkan surga. Iya kan? Berarti apa? Ketika kita taklim pun, walaupun di dalam taklim mungkin kita tidak Allahumma Allahumma, namun itu sebenarnya sudah dikatakan doa. Namun doanya itu dengan bentuk ibadah. Seperti zakat seandainya. Kita membayar zakat dengan beras seandainya. Kalau itu zakat harta dengan uang. Ya kan? Kalau zakat mal, kalau zakat fitrah dengan beras. Kalau zakat mal dengan uang. Itu sebenarnya kita berdoa walaupun kita membayar itu dengan beras. Kenapa? Karena ketika kita membayar zakat fitrah dengan beras, ini apa yang kita niatkan di dalam hati? Mudah-mudahan diterima oleh Allah, mudah-mudahan dicatat sebagai pahala, dan mudah-mudahan dijadikan oleh Allah sebagai sebab kita akan dimasukkan ke dalam surga. Berarti ada permintaan sebenarnya di situ. Sehingga doa dibagi oleh para ulama, ada doa permintaan yang memang kita berdoa kepada Allah dengan mengangkat kedua tangan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah, Allahumma arinil haqqa haqqa, Rabbana atina fid dunya hasanah, dan doa-doa yang lainnya. Ini namanya doa permintaan. Ada pula doa dengan bentuk ibadah, yaitu dengan ibadah sholat atau yang lain-lainnya, sedekah ataupun menyingkirkan gangguan dari jalan, itu merupakan ibadah dengan maksud dalam maksud doa juga. Nah, baik, kembali dalam permasalahan, as-shalah itu secara bahasa artinya adalah doa. Artinya adalah doa. Wa syar'an, adapun secara syariat, yakni secara istilah, salat adalah ibadatun dzatu aqwalin wa af'alin makhsusatin muftatahatin bit takbir wa muhtatamatin bit taslim. Sholat secara syariat, yaitu secara istilah, adalah ibadah yang mengandung ucapan dan perbuatan yang khusus, dibuka dengan takbir dan ditutup dengan salam. Ibadah yang mencakup ucapan ataupun perbuatan yang khusus, yang dibuka dengan takbir dan ditutup dengan salam. Nah, sehingga ada tiga poin di dalam definisi atau arti sholat secara istilah. Yang pertama, ibadah sholat adalah ibadah yang memiliki atau mencakup ucapan dan perbuatan yang khusus. Sehingga di dalam sholat itu harus ada ucapan dan perbuatan. Tak boleh sholat itu kemudian diem aja, meneng aja. Bilangnya orang Jawa meneng. Tak ngomong, tak ngapa-ngapain, cuma berdiri saja. Atau mungkin dia ada gerakannya, mungkin ruku sujud, namun diem saja. Ketika berdiri diem aja. Kira-kira sudah 1 menit langsung ruku. Tak ada ucapannya. Berarti sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena sholat itu harus memiliki ucapan-ucapan. Juga harus memiliki perbuatan-perbuatan, ada gerakan-gerakannya. Namun perlu digarisbawahi, ucapan dan perbuatan di dalam sholat adalah permasalahan-permasalahan yang khusus. Dalam artian bukan sembarang ucapan yang diucapkan di dalam sholat. Gerakannya juga bukan gerakan sembarangan di dalam sholat. Harus sesuai khusus ucapan-ucapannya, seperti membaca doa iftitah, ta'awud, membaca bismillah, membaca surah al-fatihah, ketika ruku baca doanya, ketika iktidal sujud. Ada bacaan-bacaan sendirinya, tersendiri, sehingga bukan sembarang bacaan. Jangan kemudian merasa, yakni mungkin alangkah bagusnya ini kalau ruku kita membaca ayat kursi saja. Yang seharusnya ruku yang dicontohkan oleh Nabi, apa namanya, membacanya Subhana Rabbiyal Azim, dia membaca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ayat kursi kan bagus. Oh salah kalau seperti itu. Kenapa? Karena ucapan di dalam sholat itu ada ucapan-ucapan yang khusus, sudah ditentukan, sehingga kita tidak boleh memodifikasi kemudian merubah-rubah. Jangan. Karena memang ada tempat-tempatnya yang khusus. Gerakannya juga demikian. Gerakannya juga harus demikian. Seandainya ruku atau sujudlah, ada gerakannya tersendiri yang sudah dicontohkan oleh Nabi. Sujud itu di atas 7 anggota badan. 1 adalah jidat dengan hidung, dihitung 1. Kemudian ditambah 2 telapak tangan, sudah 3. Ditambah 2 lagi, kedua lutut, sudah 5. Dan ditambah 2 lagi, ujung-ujung jari kaki, 7. Kalau 7 mungkin lebih bagus kalau kita itu lebih sakit di dalam sujud. Menundukkan peribadahan kita lebih besar kepada Allah. Kalau sujud, kepalanya di kepala, tangannya di kepala ini. Salah. Kenapa? Karena tidak seperti itu yang dicontohkan oleh Nabi. Tidak seperti itu. Rasulullah mencontohkan sujud itu seperti ini, maka wajib kaum muslimin harus seperti itu. Jangan dengan perasaan kita mungkin lebih baik kalau seperti ini, tidak. Nah, kenapa? Karena ucapan dan gerakan di dalam sholat itu makhsusah, dikhususkan. Ucapannya dikhususkan, gerakan-gerakannya juga sudah ditetapkan dan dikhususkan. Kemudian yang berikutnya, muftatahatun bitakbir. Sholat itu harus dimulai dengan takbir. Yang dimaksud dengan takbir di sini adalah takbiratul ihram. Ketika kita hendak memulai sholat, mengucapkan Allahu Akbar. Kemudian disertai dengan mengangkat kedua tangan, dan kemudian setelah itu bersedekah. Nah, sehingga apa? Sholat itu harus diawali dengan takbir, yaitu takbiratul ihram. Apakah kita mulai dari awal atau mungkin kita masbuk? Kita masuk masjid, imam sudah sujud. Ketika kita mengikuti imam mau sujud, juga harus diawali dengan takbiratul ihram. Kalau tidak diawali dengan takbiratul ihram, maka sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena sholat itu adalah muftatahatun bitakbir. Syaratnya adalah dimulai, dibuka dengan takbir, wa muhtadamatun bitaslim, dan ditutup dengan salam. Ditutup dengan salam. Oleh karenanya meskipun dia sholat 4 rakaat seandainya, sudah tahiyat, sudah baca dulu doa-doanya semua dibaca, giliran terakhir dia tidak salam, maka sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena penutup sholat itu adalah salam. Pembukanya adalah takbir, penutupnya adalah salam. Ketika dia tidak membuka dengan takbir, sholatnya tidak sah. Ketika dia menutup tanpa salam, juga sholatnya tidak sah. Sehingga tiga di dalam definisi apa namanya sholat. Yang pertama adalah sholat itu memiliki ucapan dan perbuatan yang khusus. Yang kedua harus dibuka dengan takbiratul ihram. Dan yang ketiga harus ditutup dengan salam. Harus ditutup dengan salam. Nah, ini arti atau makna definisi dari sholat secara istilah. Walaupun kalau nanti antum seandainya membuka kitab-kitab terjemahan seandainya yang lain, ini kadang-kadang para ulama memiliki definisi yang sedikit berbeda-beda. Walaupun nanti intinya sama, namun di dalam ungkapannya yang saja yang sedikit berbeda. Di dalam ungkapannya, namun maksudnya adalah sama. Bahwasanya sholat itu memiliki perbuatan dan perbuatan dan diawali atau dibuka dengan takbiratul ihram dan ditutup dengan salam. Wa ya'ti fatasiluha fil abwab taliyah insyaallah. Insyaallah akan datang penjelasannya secara rinci pada bab-bab setelahnya insyaallah. Kemudian yang berikutnya, fadluha, keutamaan salat. Keutamaan salat atau yang terkhusus adalah salat lima waktu. Beliau mengatakan as-salatu min akadi arkanil Islam. Ba'da syahadatain bal hiya umudul Islam. Wa qad faradaha Allah 'ala nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lailatul Mi'raj fawqa sab'i samawat. Salat merupakan di antara rukun-rukun Islam yang sangat ditekankan. Setelah dua kalimat syahadat. Salat adalah di antara rukun-rukun Islam yang paling ditekankan setelah dua kalimat syahadat. Sampai-sampai di antara para sahabat ada yang mengatakan bahwasannya tidak ada suatu amalan lam nara amalan tarkuhu kufrun ghairu salat. Di antara para sahabat ada yang mengatakan kami tidak melihat adanya suatu amalan yang apabila ditinggalkan itu menjadi kafir kecuali sholat. Saking pentingnya dan saking ditekankannya kewajiban sholat. Sampai-sampai di antara para sahabat ada yang memandang demikian. Ada yang memandang demikian. Nah, bal hiya amud wal hiya amudus ibadul Islam, bahkan sholat itu merupakan tiang agama Islam. Iya, tiang agama Islam. Oleh sebab itu, di antara rukun Islam, tiang pondasi Islam adalah sholat lima waktu. Bisa Anda bayangkan bagaimana kalau seandainya suatu bangunan yang besar menjulang ke langit seandainya, kemudian tiangnya dihancurkan satu, akan roboh bangunan tersebut. Demikian pula Islam yang dianut oleh seseorang yang dibangun di atasnya itu ibadah yang banyak. Ibadah yang banyak. Namun sholatnya tidak dikerjakan. Sama seperti bangunan yang tinggi tadi yang kemudian tiangnya dihancurkan. Atau bangunan yang menjulang tinggi namun pondasinya itu rapuh. Akan hancur bangunannya. Demikian pula Islam. Ketika dia membangun di atas Islam, ibadah banyak, puasanya iya, zakatnya iya, sedekahnya iya, qiraatul Qur'annya iya, zikirnya iya, semua ibadah banyak namun sholatnya tidak dikerjakan. Itu sama seperti bangunan tadi, akan runtuh, Islamnya pun akan runtuh. Berbahaya. Berbahaya. Nah, dan di sini perlu saya ingatkan, di sana ada hadis yang masyhur. Atau sebenarnya bukan hadis, namun hadisnya itu hadis yang dhaif. Sebagian para ulama mengatakan maudhu, palsu. Namun hadis riwayat ini masyhur dan sebenarnya memiliki makna yang benar. Yaitu as-salatu 'imaduddin faman aqamaha aqamaddin wa man tarakaha hadamaddin. Salat itu tiang agama. Barang siapa yang mengerjakan sholat 5 waktu, maka dia telah menegakkan agamanya. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat 5 waktu, sesungguhnya dia telah menghancurkan agamanya. Ini adalah riwayat yang lemah, hadis yang dhaif, namun sebenarnya memiliki makna yang benar. Memiliki makna yang benar yang didukung dengan hadis-hadis yang lainnya, seperti hadis-hadis yang menjelaskan tentang rukun Islam, disebutkan diantaranya adalah sholat 5 waktu. وقد فرض الله على نبي محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج فوق سبع سماوات. Dan sungguh Allah Jalla wa'ala telah mewajibkan sholat 5 waktu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam Lailatul Mi'raj, yakni pada kejadian yang istimewa di dalam agama Islam, yaitu kejadian Isra wal Mi'raj, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadakan perjalanan dari Makkah ke Masjidil Aqsa di Filistin, kemudian setelah itu melanjutkan lagi naik ke langit pertama, kedua, sampai ke langit yang ketujuh, ke Sidratul Muntaha, berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, hanya menghabiskan waktu 1 malam. Padahal kalau kita hitung dari dunia, dari bumi ke langit yang pertama, ini membutuhkan perjalanan waktu selama 500 tahun. Atau yang lihat itu, kalau orang, oh saya sudah ke langit, astronot ke langit, itu bohong. Belum sampai langit. Langit pertama, dari bumi langit pertama itu membutuhkan 500 tahun perjalanan. Langit pertama, kedua, 500 tahun perjalanan. Ketiga, terus sampai ke langit ketujuh. Berarti 500 kali 7 berarti berapa ya, Pak? 3.500 tahun baru sampai ke langit yang ketujuh. Namun dengan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah mampu menempuh perjalanan dari Makkah ke Filistin, ke Masjidil Aqsa, kemudian dilanjut lagi sampai ke langit yang ketujuh, hanya menghabiskan waktu 1 malam. Di luar akal kita, tidak bisa dicerna dengan akal, karena akal kita memang pendek. Namun kalau kita seorang yang beriman, meskipun di luar logika, di luar akal sehat kita, maka kita pastikan kebenarannya. Itu dari Nabi. Kalau kita mengingkari, berarti kita tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti Abu Jahal dan yang lain-lainnya. Ketika mereka mendengar bahwasanya Rasulullah telah mengadakan perjalanan dari Mekah ke Filistin sampai ke langit hanya 1 malam, mereka akhirnya apa? Tidak percaya. Semakin mereka membenci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan semakin mereka menuduh Rasulullah itu pendusta, gila, tukang sihir dan yang semisalnya. Nah, kalau orang yang tidak beriman, namun kalau orang yang jujur benar keimanannya kepada Nabi, walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan di luar akal kita, selama itu benar dari Nabi, yakin bahwasanya itu pasti benar. Yakin bahwasanya itu pasti benar. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Disebabkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak berucap, tidak berkalam dari hawa nafsunya, melainkan itu wahyu, diwahyukan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kembali dalam pembahasan, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan salat 5 waktu pada malam Isra wal Mi'raj. Langsung berhadapan Allah dengan Nabi Muhammad. Walaupun Nabi Muhammad tidak melihat langsung wajah Allah itu seperti apa, namun berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala untuk menerima wahyu kewajiban salat 5 waktu. Padahal kalau kita pikir, kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala Maha mampu memberikan kewajiban wahyu, kewajiban salat 5 waktu melalui malaikat Jibril, kemudian disampaikan kepada Rasulullah. Allah mampu sebagaimana ibadah-ibadah yang lainnya, puasa, zakat, haji dan yang lainnya. Lalu kenapa kok masalah salat harus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat berhadapan langsung dengan Allah? Karena menunjukkan apa? Salat amalan yang besar. Amalan yang agung, memiliki kedudukan yang besar di dalam Islam ini. Sampai-sampai di dalam wahyu untuk mewajibkan sholat pun Rasulullah harus diangkat sampai ke langit yang ketujuh berhadapan dengan Allah. Yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala mewajibkan selama 50 kali sholat dalam satu hari satu malam. Kalau satu hari satu malam itu 24 jam, kalau 50 berarti tidak sampai 2 jam ya. Setengah jaman ya. Setengah jam sampai setengah jam bahkan. Ya mungkin kurang lebih setengah jam harus sholat, setengah jam lagi harus sholat, setengah jam sholat, setengah jam sholat. Gak makan manusia. Ya. Akhirnya Rasulullah yang menerima, karena Rasulullah tunduk dengan Allah, menerima. Pas turun berjumpa dengan Nabi Musa, Nabi Musa bertanya, apa yang Allah wajibkan kepada umat? Sholat dalam satu hari 50 kali. Naik lagi, minta rukhsah, minta keringanan kepada Allah. Umatku tidak akan mampu. Akhirnya Rasulullah naik ke atas lagi berjumpa dengan Allah untuk meminta diringankan, dikurangi 10 menjadi 40. Turun lagi bertemu Nabi Musa, minta lagi keringanan, dikurangi lagi oleh Allah 30. Kemudian sampai 5. Ketika Rasulullah turun, 5 bertemu dengan Nabi Musa, minta korting lagi, dikurangi lagi. Rasulullah malu dari 50 sampai 5. Kalau antum seandainya jual beli baju, berapa harganya bajunya? 50.000. Antum tawar jadi 5.000, malu enggak? 50.000. Ya saya tawar 5.000 aja. Enggak sampai modal ini. Iya kan? Bisa bayangkan seperti itu. Rasulullah pun malu. Harus kembali lagi minta-minta itu diringankan lagi. Namun Nabi Musa alaihi salam mengatakan meskipun 5 kali sholat dalam satu hari satu malam umatmu tidak akan mampu. Ternyata betul. Ya, betul yang diucapkan oleh Nabi Musa alaihi salam. Hanya 5 kali sholat dalam satu hari satu malam. Namun perhatikan keadaan umat Islam. Agamanya Islam. Ketika ditanya apa agamamu Islam, dibuka KTP-nya, agamanya Islam. Azan dikumandangkan asik-asik menggitar di jembatan. Azan dikumandangkan asik-asik rokok di pinggir jalan. Kalau ditanya itu orang-orang Islam, iya Islam. Ya subhanallah, ternyata benar yang dikatakan oleh Nabi Musa. Mereka tidak akan mampu, dalam artian mereka tidak akan mampu mengerjakan sholat tersebut. Padahal kebaikan-kebaikan yang dikerjakan di dalam sholat lima waktu kembalinya bukan kepada Allah, kepada masing-masing hamba ini. Kita sholat, kita mendapatkan pahala, kita mendapat kebaikan, kita mendapatkan berkah dari sholat tersebut, ya untuk kita sendiri. Ya. Sebagaimana kita kerja mendapatkan uang untuk makan untuk kita sendiri, kita bekerja untuk membeli minum untuk kita dan keluarga, sholat pun demikian. Kita mengerjakan sholat yang kemudian di belakang itu memiliki keutamaannya besar, ya kembalinya untuk kita masing-masing, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak butuh untuk diberikan makan, Allah tidak butuh untuk diberikan minum. Ma'uridu minhum mirrizq wa ma'uridu ayut'imun. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kalian memberikan rezeki kepada Allah, Allah tidak butuh kalian memberikan makan kepada Allah. Tapi semuanya itu kembali kepada masing-masing kita. Namun manusia telah dijerat, ditipu dan dibutakan oleh syaitan. Yang seharusnya kebaikannya kembali untuk mereka, namun mereka diberikan rasa malas dan tidak yakni memperhatikan apa yang harus mereka perhatikan di dalam agama Islam. Sholat merupakan ibadah yang mulia, sampai-sampai di dalam kewajibannya pun Allah Subhanahu wa taala harus mengangkat Rasulullah sampai ke langit yang ketujuh, tidak seperti ibadah-ibadah yang lainnya. Puasa, haji, zakat, ibadah yang lainnya, Allah mewahyukan kepada malaikat Jibril kemudian disampaikan kepada Rasulullah. Tidak perlu Rasulullah naik. Namun untuk sholat ternyata halnya berbeda. Karena keutamaan yang besar di dalam sholat lima waktu, maka Rasulullah diangkat sampai ke langit yang ketujuh untuk menerima wahyu kewajiban sholat lima waktu. Wadalika dalilun ala ahamiyatiha fi hayatil muslim. Dan itu, yakni kejadian Isra wal Mi'raj, ini merupakan dalil yang menunjukkan pentingnya sholat lima waktu di dalam kehidupan seorang muslim. Wa qad kana sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun fazi'a ila shalah. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam sungguh tatkala beliau ditimpa oleh suatu perkara, maka beliau bersegera untuk sholat. Ketika ditimpa kesedihan atau mungkin suatu musibah, ujian atau mungkin suatu kenikmatan, beliau langsung sholat sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad jaa'a fi fadliha wal hadzi 'alayha ahaditsu katsiratun minha. Dan sungguh telah datang di dalam penyebutan keutamaan dan anjuran perintah untuk mengerjakan sholat sekian banyak hadis. Di antaranya adalah qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salawatul khamsu wal jum'atu ila jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahun majtunibatil kaba'ir." Salat lima waktu, Jumat ke Jumat berikutnya, Ramadan, puasa Ramadan ke puasa Ramadan berikutnya, merupakan penghapus dosa di antara keduanya selama menjauhi dosa-dosa besar. Salat zuhur ke salat asar, salat zuhur setelah zuhur mungkin dia melakukan perbuatan dosa akan dihapus dengan salat asar. Setelah salat asar mungkin dia akan terjatuh dalam perbuatan dosa akan dihapus dengan sholat maghrib. Setelah sholat maghrib dia terjatuh dalam perbuatan dosa akan dihapus dengan sholat isya. Setelah sholat isya dia melakukan dosa akan dihapus dengan sholat subuh. Setelah sholat subuh dia melakukan dosa akan dihapus dengan sholat duhur, seterusnya. Sehingga kalau dia memang benar ikhlas di dalam mengerjakan sholat, akan bersih dosa-dosa kecil yang dia lakukan. Namun dengan syarat dia menjauhi dosa-dosa besar. Kalau dosa-dosa besar tidak cukup dihapus dengan sholat, harus menunaikan syarat-syarat tobat. Kalau dosa-dosa kecil cukup dengan sholat, akan dihapus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan dijadikan alasan. Jangan dijadikan alasan. Wah sekarang main Allah berbuat dosa aja, nanti setelah itu saya sholat dua rakaat biar dihapus. Setelah sholat dua rakaat ayo berbuat dosa lagi, nanti sholat lagi. Tidak. Nah, para ulama mereka mengatakan di dalam suatu ucapannya, saya lupa konteksnya seperti apa. Nah, saya lupa konteksnya. Namun dengan makna bahwasannya tidak ada dosa kecil kalau dilakukan itu berkesinambungan. Dan tidak dikatakan dosa besar ketika dia melakukan itu setelah itu dia bertobat. Meskipun secara asal itu dosa kecil seandainya. Walaupun secara asal dosa itu tidak ada yang kecil ya. Semua dosa itu berbahaya. Namun dibagi oleh Rasulullah SAW ada dosa besar, ada dosa kecil. Kalau dosa kecil itu memang secara asal mungkin dosa kecil. Namun apabila dosa tersebut dilakukan terus menerus, terus itu akan menjadi dosa besar. Iya kan? Akan menjadi dosa besar. Antum bisa lihat tumpukan gunung. Kalau seandainya ada kerikil satu, antum taruh situ satu. Itu lama-lama bisa jadi satu truk. Iya kan? Meskipun kerikil kecil, antum kumpulnya satu-satu. Namun kalau berkesinambungan mengumpulkan kerikil tersebut, bisa-bisa menjadi gunung jadinya. Iya, dosa pun demikian. Meskipun kecil, namun kalau dilakukan terus-menerus, itu akan menjadi besar. Sehingga ketika seseorang beralasan, oh setelah sholat kan dosanya dihapuskan, berarti setelah sholat ya apalah berbuat dosa, berarti ini dia musir bidzunub, dia adalah orang yang terus-menerus mengerjakan dosa kecil, bukan lagi dosa kecil yang dia kerjakan. Secara asal dosa kecil, namun dengan sebab dia terlalu sering mengerjakan dosa tersebut akan menjadi dosa besar. Sehingga tidak akan dihapus dengan hanya sekedar ibadah sholat. Harus dengan menyempurnakan syarat-syaratnya. Nah, namun secara asal subhanallah sholat merupakan ibadah yang mulia, menghapus dosa-dosa di antara. Sholat Jumat juga demikian. Setelah sholat Jumat mungkin sepekan demikian. Bukan mungkin lagi, pasti ya. kita akan terjatuh dalam perbuatan dosa, namun akan dihapus dengan sholat Jumat yang kita kerjakan berikutnya. Kemudian setelah itu kita terjatuh dalam perbuatan dosa, akan dihapuskan dengan sholat Jumat berikutnya. Ramadan juga demikian. Ramadan juga demikian. Oleh karenanya itu, ketika seseorang berpuasa Ramadan, sangat merugi. Sangat merugi. Rahimah antun rajinim atahu Ramadan fansalaka minhu wala yufarlah. Sungguh rugi, bangkrut seseorang ketika dia menjumpai bulan Ramadan, kemudian bulan Ramadan kemudian berlalu dalam keadaan dia tidak diampuni oleh Allah. Rugi dia. Padahal Ramadan itu sendiri penghapus dosa selama setahun sebelumnya. Kalau dia kemudian bulan Ramadan lewat, ternyata dosanya belum diampuni oleh Allah, berarti dia ini adalah orang yang merugi, berbahaya, terancam dengan siksa. Nah, sholat lima waktu keutamaannya adalah penghapus dosa di antara keduanya. Kita tambah satu lagi. Wa qauluhu, dan demikian pula sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin khamsa marrat, hal yabqa min daramihi syai'?" Rasulullah bertanya kepada para sahabat, apa pendapat kalian? Kalau seandainya ada sungai yang mengalir di depan pintu rumah kalian, pada satu harinya kalian mandi di dalam sungai tersebut selama 5 kali, apakah masih tersisa kotoran yang menempel di badannya? Tiap hari, padahal kita mungkin kalau satu hari mungkin sekali dua kali aja mandi, ya pagi sama sore. Ya kalau pagi mandi, sore biasanya mandi. Pagi berangkat ke kebun, pulang sore baru mandi. Ya. Itu kadang merasa dalam malam itu merasa sudah bersih. Lalu bagaimana kalau pagi mandi, siang mandi, sore mandi, maghrib mandi, malam mandi lagi, terus selama sehari dia mandinya 5 kali. Apakah masih tersisa kotoran yang menempel di badannya? Para sahabat ditanya demikian. Akhirnya para sahabat menjawab, la yabqa min darani syai', tidak ada wahai Rasul, tidak akan tersisa, tidak akan ada yang menempel kotoran di badannya kalau dia mandi sehari 5 kali. Maka Rasulullah melanjutkan, fadzalika matalus shalawatil khams yamhullahu bihil khotoya. Seperti itu pula permisalan salat 5 waktu yang Allah Subhanahu wa taala akan menghapus kesalahan-kesalahan seorang hamba dengan sholat 5 waktu yang dia kerjakan. Nah, kalau terkait dengan perbuatan dosa itu kan kita tidak akan terluputkan. Baik saya atau kaum muslimin secara umum, semuanya namanya manusia, jangan merasa dirinya itu bebas dari perbuatan dosa. Pasti terjatuh dalam perbuatan dosa. Walhamdulillah, ternyata Allah menjadikan kewajiban sholat 5 waktu sebagai penghapus dosa-dosa yang kita kerjakan. Sehingga apabila ikhlas betul-betul di dalam mengerjakan sholat, insya Allah dosa kita akan dihapuskan oleh Allah. Akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kalau kita sholatnya tidak bagus, apalagi disertai dengan niat-niat yang rusak, berarti sholatnya tidak diterima, maka demikian pula dosanya tidak akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah pada pertemuan yang berikutnya kita akan melanjutkan di dalam penyebutan keutamaan, karena sesungguhnya keutamaan sholat itu sangat banyak, perlu bagi kita untuk mengetahui, untuk membangkitkan semangat kita dan keseriusan kita di dalam mengerjakan sholat setelah kita mengetahui keutamaan sholat tersebut. Wallahu ta'ala alam suwab. Mungkin kita cukupkan sampai sini dulu. Mudah-mudahan bisa dipahami dan dijadikan oleh Allah sebagai ilmu yang bermanfaat. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.